Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada hari ini kita kembali lanjutkan pembacaan kita dari kitab As-Sawarifu 'anil Haqq, karya dari Fadilati Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, yang mana di dalam kitab tersebut Al-Mu'allif hafizahullah menjelaskan kepada kita As-Sawarif, penghalang-penghalang yang menghalangi seorang anil haq, dari kebenaran. Kitab yang sangat bermanfaat, yang dengannya seorang muslim diharapkan bisa mengenal, mengetahui al-haq, kebenaran, dan lebih daripada itu ia bisa terus berada di atas kebenaran tersebut. Nah, dan ini tentu kenikmatan yang sangat besar. Tatkala ia mengenal al-haq, kemudian diberikan istiqomahan di atas perkara kebenaran tersebut. Karena kalau semisal seorang hanya mengenal al-haq namun tidak diberikan hidayah untuk berada di atas al-haq itu sendiri, ataukah keistiqamahan untuk terus berada di atasnya, maka tentu yang demikian tidak bermanfaat, karena jauhnya dirinya dari perkara kebenaran tersebut. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan perkataan al-mu'allif hafizahullah yang menjelaskan termasuk dari penghalang kebenaran adalah adamun nazri fi aqwalil mukhalifin, tidak melihat kepada perkataan-perkataan orang-orang yang menyelisihinya. Maksud orang-orang yang menyelisih di dalam bab ini adalah mereka orang-orang yang terkenal kegigihannya di dalam mendakwahkan as-sunnah, terkenal sebagai seorang yang membela al-haq, kebenaran, dari kalangan para ulama, ahli al-khair, ahli al-fadl, orang yang mendapatkan, memiliki kebaikan dan keutamaan. Ini yang dimaksud dengan al-mukhalifin dalam bab yang tadi kita sebutkan. Artinya kapan seseorang tidak menerima nasihatnya ahli ilm, maka akan menyebabkan akhirnya dia menyimpang dan jauh dari kebenaran. Kapan seorang tidak menerima bimbingan mereka para ulama, para ahli fadl, maka tentulah dia akan jauh dari al-haq. Ini maksudnya. Bukan yang dimaksud dengan bab ini motivasi agar seorang memiliki semangat pula untuk melihat perkataan-perkataan para kelompok-kelompok yang dikenal menyimpang dari kebenaran. Bukan demikian yang dimaksudkan oleh mu'allif hafizahullah dalam bab tersebut. Tidak kemudian bermakna akhirnya seorang mulai berupaya untuk menelaah madhabnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasul. Demikian pula ideologi mereka, madhab mereka, cara mereka berdakwah dan yang semisalnya. Bukan demikian. Karena seperti yang kemarin telah kita sebutkan, sekian banyak mereka orang-orang yang menyimpang dan terjatuh ke dalam perkara kebatilan, kebid'ahan, kesesatan, disebabkan karena bermudah-mudahan dirinya di dalam melihat dan menelaah perkataan-perkataan ahli batil. Adapun ahli haq tidak demikian. Ahli haq, kapan seorang mengetahui kebenaran, maka dia istiqamah di atas perkara kebenaran tersebut. Ahli haq, kapan seorang mengetahui bahwasanya satu perkara itu berada di atas sunnah sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul dan para sahabatnya, para salafu al-ummah, maka ia berpegang dengan hal tersebut, istiqamah di atasnya, dan tidak melihat mereka orang-orang yang mencelaknya, mengkritikinya dan menyelisihinya. Ia terus berada di atas perkara kebenaran tersebut. Ini sifat dari sifat-sifat ahli as-sunnah wal jamaah. La yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Kata Nabi alaihi salam, tidaklah memadaratkan mereka al-ta'ifa al-mansurah man yadurruhum man khazalahum wa man khalafahum. Orang-orang yang menyelisihi mereka, demikian pula orang-orang yang merendahkan, menghinakan mereka ahli al-haq. Ini sifat yang menunjukkan bahwasanya ahli sunnah al-ta'ifa al-mansurah yang mengikuti bimbingan Nabi SAW, demikian pula para sahabatnya, adalah orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas as-sunnah, walaupun banyak orang-orang yang mencelaknya, walaupun banyak orang-orang yang menyelisihinya, walaupun banyak orang-orang yang merendahkannya, menghinakannya dan mengkritikinya, ia tidak peduli, demikian pula tidak menganggap itu seluruhnya, karena yang ia lihat adalah kebenaran. Naam. Namun pada penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah pada pembahasan yang kemarin telah disebutkan, seseorang yang hanya dibolehkan untuk melihat perkataan-perkataan ahli batil, kitab-kitab mereka ahli batil, adalah dari kalangan mereka para al-ulama, para ahli ilm, yang bertujuan dengan mereka melihat kitab-kitab tersebut, perkataan-perkataan tersebut, adalah dalam rangka membantah kebatilan-kebatilan mereka. Ini yang dibolehkan. Ini yang dibolehkan. Bahkan terkadang sifatnya wajib disyariatkan bila diharuskan baginya untuk kemudian membantah kesesatan ahli batil. Dan tentu sesuatu yang makbul, yang kita bisa mencernanya secara akal sehat kita seluruhnya. Seseorang tidaklah akan bisa melihat keadaan seorang yang lain, apa yang miliki dari kesesatan, dari penyimpangan, demikian pula pelanggaran, dari pelanggaran syariat al-Islam, melainkan dengan melihat perbuatannya, melainkan dengan melihat perkataannya. Sehingga seorang dihukumi menyelisih sunnah dengan melihat apa yang ia katakan dari perkataan yang memberikan konsekuensi ia menyelisih as-sunnah, ataukah dengan melihat perbuatan-perbuatannya yang ternukilkan dari berita-berita yang thiqah, yang terpercaya, si fulan demikian dan demikian. Maka kemudian turunlah peringatan kepada orang-orang tersebut. Nah, ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Adapun selain dari mereka para ulama, seorang yang awam, seorang yang baru belajar seperti kita saat ini, ini tidak dibenarkan baginya untuk kemudian melihat perkataan-perkataan ahli batil. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah taala dalam kitab tersebut, fa qira'atu kutubi ahli al-batil la takunu illa min 'alimin rasikhin fil haqq. Membaca kitab-kitabnya ahli al-batil tidaklah dibolehkan kecuali bagi seorang yang alim, yang berilmu, yang rasikh, yang kuat pemahamannya tentang perkara kebenaran. Demikian pula arifin bi fasadi madzhab ahli al-batil, mengetahui rusaknya mazhab-mazhab ahli al-batil, wa sabili naqdi ahwaihim, dan cara untuk membantah bid'ah-bid'ah mereka. Ini yang dibolehkan. Adapun selain dari kriteria seorang alim yang disebutkan alim ma'alif rahimahullah ahabidahullah ta'ala, maka tidak dibenarkan bagi mereka melihat ke perkataannya ahli al-batil. Tidak boleh membuka isi-isi ceramah mereka. Tidak boleh kemudian mendengarkan isi-isi ceramah-ceramah mereka ahli al-batil. Apalagi membaca kitab-kitab mereka. Apalagi pada zaman kita saat ini mengikuti grup-grup, apakah yang ada di WhatsApp, di Telegram, atau yang semisalnya, dalam keadaan tidak jelas siapa pengampu dari grup tersebut, dan siapa pula ustadznya, siapa pula syekhnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini perkara yang kita sangat-sangat berharap agar masing-masing para salafiyin ahli sunnah benar-benar perhatian di dalam bab tersebut. Tidak sembarangan pula akhirnya men-share faedah-faedah yang di sisinya katanya merupakan faedah ilmiah, tapi dia tidak mengetahui dari mana referensinya. Nah, karena sering kita menjumpai dalam beberapa kasus ini, kita melihat adanya sifat keteledoran dalam bab tersebut. Men-share adanya informasi katanya faedah yang bermanfaat, namun ternyata ketika ditelisiki bukan bersumber dari ahli sunnah, bukan bersumber dari ahli al-haq, namun ternyata bersumber dari ahli al-batil. Baik catatan faedah-faedah tersebut berupa gambar-gambar yang di dalamnya berisikan catatan-catatan nasihah atau yang semisalnya, atau bahkan mungkin terjemahan artikel atau yang semisalnya. Ini kita sangat-sangat berharap agar ahli sunnah para salafiyin benar-benar selektif di dalam bab tersebut. Sebagian salaf menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Ilmu yang berisikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ini semuanya adalah termasuk dari agama yang padanya letak kebahagiaan dan tidaknya keadaan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagai tolak ukur nasib keadaan seorang hamba pada yaumul qiyamah, apakah dia ahli jannah atau ahli nar. Sebagai tolak ukur turunnya kecintaan dan keridhaan Allah Tabaraka wa Taala. Ini al-ilm. Sehingga sebagian mereka menyebutkan fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, agar hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Jangan sampai nantinya seseorang mengambil ilmu dari seseorang yang berpaham khariji khawarij, akhirnya berubahlah agamanya menjadi agama yang berhaluan khawarij, sehingga dia menyimpang sebagaimana mereka menyimpang. Atau jangan sampai akhirnya dia mengambil agamanya dari mereka orang-orang musyrikin, para at-tasawuf yang memiliki faham kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang meyakini bahwasanya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada mereka para salihin adalah sebagai ibadah. Diambil faedah itu dari mereka. Akhirnya berimbas pula pada paham agama miliknya. Ia sama dengan mereka memiliki faham kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ataukah yang semisalnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, agar tidaklah masing-masing kita benar-benar berupaya seselektif mungkin. Jangan kemudian seorang bermudah-mudahan mengikuti grup-grup yang ada di dunia maya, sampai ia tanya, ia cek, ia tanya informasinya, bisa melalui kawannya atau yang semisalnya, tentang pertanyaan siapa pengampu dari grup tersebut. Apakah dari ahli sunnah as-salafiyin, ataukah dari ahli ahwa'i wal bid'ah? Karena bisa jadi ya mungkin pada satu ketika yang ia sebarkan untukmu adalah kebaikan, namun tidaklah aman seseorang dari kejelekan-kejelekannya. Tidaklah aman seseorang dari kejelekan-kejelekan ahli ahwa', ahli bid'ah. Sehingga barangkali saja pada satu keadaan akhirnya ia menebarkan kebatilannya, kesesatannya, kemudian kita mengambilnya dan memandangnya sebagai satu kebenaran, kita binasa sebagaimana binasanya mereka, wal'iyadzu billah. Sehingga perhatikan perkataan al-ma'allifu hafizhullah dalam bab tersebut, hendaklah seorang yang ami amma qira'atuha min ami, adapun membaca kitab-kitab ahli al-batil yang membacanya adalah seorang yang masih awam, masih baru mengenal sunnah, masih tidak begitu faham membedakan antara as-sunnah dengan al-bid'ah, masih tidak begitu faham. Ya mungkin seperti kita tidak begitu faham tentang sunnah Nabi alaihi salam. Aw talabi ilmin, ataukah dibaca oleh seorang penuntut ilmu. Berarti levelnya di atas ami, ya kan? Ia penimba ilmu. Ya mungkin dia sebagai seorang ustaz. Ya mungkin dia sebagai seorang syekh dan yang semisalnya. Namun membacanya, kata beliau rahimahullah, ala sabilil fudul, hanya sekedar mengisi waktu luangnya tanpa ada maksud. Di balik dia membaca kitab-kitab tersebut bukan dalam rangka untuk kemudian membantah kesesatannya dengan kesesatan yang ia lihat di kitab-kitab tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka para ulama. Kalau semisal kita melihat bantahan-bantahan mereka para ulama tatkala membantah ahli batil, mereka menyebutkan perkataan ahli batil lengkap dengan referensinya. Nah, lengkap dengan referensinya. Si fulan dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Ini adalah paham Jahmiyah yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salam. Berdasarkan ceramahnya dengan judul demikian dan demikian di menit dan jam sekian dan sekian. Lengkap. Nah, sehingga tatkala mereka ahli batil ataukah orang yang bersangkutan mendengarkan bantahan tersebut, maka tidak ada celah baginya untuk kemudian membantahnya. Karena itu yang terlihat dari isi ceramahnya, karena itu yang nampak dari karya-karyanya di kitab-kitabnya, tertulis demikian dan demikian, sehingga membantah kesesatan-kesesatan ahli batil disertai dengan referensi-referensi yang bisa dibuktikan secara ilmiah tentang keabsahan dan kebenarannya. Ini metode ahli sunnah, para ulama sunnah tatkala membantah ahli batil dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya hingga zaman kita saat ini. Sehingga mereka tidaklah kemudian membantah seseorang, melainkan benar bahwasanya orang tersebut melakukan perkara demikian dan demikian. Bukan berdasarkan qila wa qal, hanya sekedar katanya dan dikatakan demikian tanpa ada kejelasan. Ataukah hanya bukan hanya sekedar adzan, praduga saja tanpa disertai dengan al-ilm. Ini bukan demikian sifat ahli sunnah tatkala membantah ahli batil. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga seorang ami yang membaca bantahan-bantahan mereka para ulama tatkala membantah ahli batil akan bisa melihat bantahan tersebut benar-benar terbantahkan secara ilmiah, disebutkan kesalahannya lengkap dengan referensinya, kemudian disebutkan yang benar demikian berdasarkan perkataan Allah dalam Al-Quran, ayat demikian, surah demikian, demikian dan demikian, berdasarkan hadis Rasul juga demikian, demikian pula perkataan para sahabat, demikian para ulama pada zaman sekarang juga mengingkarinya, mereka mengatakan demikian dan demikian. Ini bantahan yang kita melihat, bantahan yang demikian indah, yang tersusun demikian rapinya, yang terbuktikan secara ilmiah. Nah, mereka membantah ahli batil tentulah setelah menelaah ceramah-ceramah mereka, ya kan, setelah melihat kitab-kitab mereka. Dan ini maksud yang disebutkan oleh ma'alif hafizahullah, bolehnya ahli ilm, orang-orang yang memiliki al-ilm, yang memiliki kekokohan di dalam as-sunnah, bisa membantah kesesatan-kesesatan ahli batil untuk melihat kitab-kitabnya ahli batil, ceramah-ceramahnya mereka ahli batil, dengan bertujuan untuk membantah kebatilan-kebatilan mereka tersebut. Ini dibolehkan. Adapun seorang yang ami atau seorang penuntut ilmu yang hanya sekedar membacanya, mendengarkan isi ceramahnya, sekedar meluangkan waktunya saja, nah, menunggu datangnya waktu maghrib, ia baca kitab-kitab ahli batil. Menunggu kantuknya datang, ia mendengarkan ceramah-ceramahnya ahli batil. Awalnya tujuannya untuk kemudian melihat kesesatan-kesesatan mereka, bukan dalam tujuan untuk membantahnya. La ala sabilir raddi alaihim, bukan dalam rangka untuk membantah kitab mereka tersebut atau isi ceramah tersebut. Fahada la yajuz, maka yang seperti ini beliau hafizahullah menegaskan la yajuz, tidak dibolehkan. Awaqibuhu wa khimah, akibatnya sangat-sangat dahsyat, akibatnya sangat-sangat buruk, yang bisa jadi akhirnya menyebabkan mungkin di sore harinya dia ala sunnah, di atas sunnah, namun ternyata di malam harinya tatkala ia membaca kitab-kitab ahli batil tersebut, kemudian isi kebatilan kitab yang ia baca dicerna dan akhirnya bisa difahami secara logikanya, akhirnya di pagi harinya dia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf menyebutkan asy-syubhat khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menimbulkan akhirnya seorang bimbang di dalam memahami agamanya. Bimbang untuk kemudian mengatakan ini sunnah sebagai sunnah. Bimbang untuk mengatakan ini adalah kebenaran sebagai kebenaran. Tersamarkan pada apa yang ia nilai tersebut, kebatilan yang dipolesi dengan kebenaran. Ya ragu. Ini yang diistilahkan dengan syubhat. Kerancuan di dalam berpikir, keragu-raguan di dalam menimbang, menjadikan tolak ukur kebenaran, yang memiliki kebimbangan padanya. Kata sebagian salaf, khattafah adalah sesuatu yang cepat seperti kilat, khattafah. Dari sisi munculnya tak terduga, ya kan, kilat demikian, dan kecepatannya demikian sangat cepat sekali, khatafa. Munculnya tak suaranya menggelegar keras dan kecepatannya luasa. Ini khatafa, kilat. Sementara kata sebagian mereka, qulubul ibadi dha'ifah, hati seorang hamba itu dha'ifah, lemah, sangat lemah. Mungkin pada gelegaran yang pertama, akhirnya hati tersebut akan ambruk. Akhirnya menerima itu sebagai kebenaran. Atau mungkin pada sambaran yang berikutnya, akhirnya hati tersebut tidak tahan. Sehingga kemudian menerimanya dengan lapang. Dan mulailah membelanya dan mendakwahkannya. Dan yang seterusnya, dan yang seterusnya. Nah. Sehingga kalau semisal kita melihat keadaan mereka, para salafun salih, para a'immatul Islam, seperti halnya Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang terkemuka pada zamannya, ketika ada ahli batil mendatanginya, mengajaknya untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan kepadanya, aqulu laka kalimah, saya hanya mengatakan kepadamu satu kalimat saja. Maka Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah memegang telinganya dengan tangannya dan mengatakan, wala nisfa kalimah, wala nisfa kalimah, tidak setengah kalimat, tidak setengah kalimat. Nah, karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh ahli batil, yang disampaikan oleh dirinya Al-Quran, yang disampaikan oleh dirinya As-Sunnah, akhirnya muncul keraguan-keraguan pada dirinya untuk kemudian mengukur kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan. Bila mana seseorang semisal al-imamu Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah saja demikian, maka apalagi kita ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sangat-sangat mudah sekali tatkala kita bergampang-gampangan mengikuti grup-grup yang ada di WhatsApp atau Telegram dalam keadaan tidak jelas pengampunya dan penanggung jawabnya. Akhirnya kita berbalik, yang semula membela as-sunnah akhirnya memusuhi sunnah. Yang semula teman-teman kita adalah ahli sunnah, orang yang mengikuti sunnah bimbingan mereka para ulama, setelahnya akhirnya teman-teman kita dari kalangan mereka para al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, yang mencaci maki mereka para ulama, yang merendahkan mereka para ulama, dan memutarbalikkan al-haq sebagai kebatilan, kebatilan sebagai al-haq, wal-iyadu billah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kita ingat bahwasannya keadaan seorang manusia di alam dunia ini, dunia adalah sebagai darul ibtila, tempat di situ Allah Azza wa Jalla menguji, tempat di situ Allah Azza wa Jalla memberikan ujian, cobaan kepada mereka manusia. Apakah mereka benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Ataukah mereka orang-orang yang yakin atau termasuk orang-orang yang ragu tentang janji Allah Azza wa Jalla? Ini darud dunia demikian. Dan fitnah-fitnah ujian yang Allah Azza wa Jalla menguji seseorang ketika mereka berada di alam dunia, dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah yang berhubungan dengan syahwat, dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya, yang tabiat seseorang menyukainya, yang tabiat seseorang menginginkannya. Apakah bentuknya syahwat dalam perkara dunia? Apakah bentuknya syahwat dalam hal az-zina? Ataukah yang semisalnya, yang berhubungan dengan hawa nafsu seseorang yang keseluruhannya berhubungan dengan perkara-perkara dunia, sehingga akhirnya menyebabkan seseorang menjadi ahli ma'asi, pelaku kemaksiatan. Sebagian seorang akhirnya terjatuh ke dalam praktek-praktek yang diharamkan. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini yang diistilahkan dengan fitnah asyahwat. Fitnah syahwat. Kemudian yang kedua adalah yang dikenal dengan fitnah asyubhat. Kalau fitnah itu syahwat, dari sisi zatnya seorang faham. Itu adalah sesuatu yang menyelisih kebenaran. Seperti halnya seorang yang berambisi di dalam mengejar dunia, akhirnya ia melalaikan kewajiban-kewajibannya, kita katakan ia terfitnah dengan syahwatnya, syahwat yang berhubungan dengan harta. Ataukah ambisi seseorang untuk kemudian akhirnya dia terfitnah dengan hawa nafsunya, kecenderungannya terhadap lawan. akhirnya kita katakan terfitnah dengan syahwatnya, akhirnya ia terjatuh ke dalam praktek-praktek perzinaan dan yang semisalnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya, dari sisi zatnya, dari sisi bentuknya, dari sisi prakteknya, seorang langsung faham ia adalah seorang yang sedang terjatuh ke dalam fitnah asyahwat yang memang terlihat menyelisihi syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kedua yang dikenal dengan fitnah asyubhat yang akhirnya menyebabkan seorang rancu di dalam memahami ad-din, rancu di dalam memahami agama ini, rancu untuk kemudian memposisikan sunnah sebagai sunnah, memposisikan tauhid sebagai tauhid, namun akhirnya karena adanya syubhat ia memposisikannya sebagai perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Rancu untuk kemudian mengatakan si fulan ahlil haq, kemudian akhirnya memiliki kerancuan, mulailah akhirnya ia ragu apakah si fulan sebagai ahlil haq ataukah ahlil batil, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Dari kedua fitnah ini ma'asyarul ikhwah, disebutkan oleh mereka para ulama yang terberat, terbesar dan terbahayanya adalah fitnah yang berhubungan dengan asyahwa asyubhat, yang berhubungan dengan asyubhat. Sebagian salaf menyebutkan al-ma'siyatu ahabu ilal iblis minal bid'ah, sesungguhnya kemaksiatan lebih dicintai oleh iblis dibandingkan perkara apa, al-bid'atu ahabu ilal iblis minal ma'siyah, kebid'ahan lebih dicintai oleh iblis dibandingkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Biasanya orang-orang terjatuh ke dalam kemaksiatan disebabkan karena fitnah asyahwat yang ada pada syahwatnya. Li'anna al-bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Karena disebabkan karena kebid'ahan, ketika seorang terjatuh ke dalam kebid'ahan, hampir-hampir saja pelakunya tidak diterima taubatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun al-ma'siyah, masih ada kemungkinan pelakunya diterima taubatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makna perkataan sebagian salaf ini ma'asyaral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, tidak kemudian kita salah di dalam memahaminya, dalam arti kata Allah Azza wa Jalla berarti tidak mengampuni pelaku-pelaku kebid'ahan, tidak demikian makna yang kita ambil dari perkataan sebagian salaf tersebut. Namun yang demikian disebabkan karena ahli ma'asi, ketika seorang terjatuh ke dalam praktek-praktek kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla yang berhubungan dengan syahwatnya, hawa nafsunya, dalam hati kecilnya ia masih menyadari ia sebagai seorang yang sedang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pelaku zina, ia faham dia sedang bermaksiat kepada Allah. Pelaku perjudian, ataukah kemudian seseorang yang bergelimpangan dengan harta, akhirnya ia melanggar syarat-syarat Allah Azza wa Jalla, ia faham ia sedang jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga karena kefahaman dirinya ia jauh dari syarat Allah, ia terjatuh ke dalam kubangan kemaksiatan yang berhubungan dengan syahwatnya, masih ada kemungkinan setelahnya ia menyesalinya, setelahnya kemudian dia memperbaikinya dan bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun ahli bid'ah, tatkala seorang masuk ke dalam kebid'ahan, maka hampir-hampir saja kita tidak menjumpai seorang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, kemudian dia bergelimpang dalam praktek-praktek kebid'ahan, akhirnya kebid'ahan mendominasi di dalam hatinya, sehingga akhirnya hampir-hampir saja kita menjumpai pelakunya tidak rujuk kembali kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemungkinan untuk kembali dan bertobat kepada Allah dari kebid'ahannya jauh lebih kecil dibandingkan para pelaku-pelaku kemaksiatan. Karena fitnah asyubhat, fitnah kebid'ahan, kesesatan dan penyimpangan yang dirusak oleh fitnah-fitnah tersebut adalah pemahaman, demikian pula keyakinan pelakunya. Kapan pemahaman, demikian pula keyakinan pelakunya menyelisih kebenaran, yang ia pahami itu adalah kebenaran namun ternyata menyelisih sunnah, yang ia yakini itu kebenaran namun ternyata itu adalah kebatilan, maka sangat-sangat kecil kemungkinan seorang yang sudah memahami sesuatu, meyakini sesuatu sebagai keyakinannya, untuk kemudian dia berpindah dan kemudian meninggalkan sesuatu yang diyakininya tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya. Semakin seorang terjatuh ke dalam kebid'ahan, malaikat semakin bertambah jauhnya dirinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hingga sebagian salaf menyebutkan, mazdada qaumun ijtihadan fil bid'ah illa zdada min Allah Ta'ala bu'da. Tidak ada satu kaum semakin menambah semangatnya untuk melakukan perkara-perkara kebid'ahan, melainkan yang ia tambah adalah jauhnya dirinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga hendaklah seorang ami, seorang talibul ilm, jangan kemudian bermudah-mudahan di dalam mengikuti grup-grup mereka, orang-orang yang menyelisih as-sunnah, hanya sekedar mengisi waktunya, bukan dalam rangka membantahnya. Ini tidak demikian yang diajarkan oleh mereka para ulama. Wa qala Abu Nasr As-Sijji rahimahullah, amal ami wal mubtadi fasabiluhuma alla yazghaya ila al mukhalif. Adapun seorang yang baru belajar ataukah yang masih awam, maka yang seharusnya mereka lakukan adalah tidak mendengarkan perkataan orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Wala yahtajja alaih, tidak berhujjah dengan ucapan-ucapan mereka. Fa innahuma in azghaya ilaihi aw hajahu khifa alaihi mazzalal ajilan wal intifal ajila. Karena kalau semisal ia mendengarkan perkataan-perkataan ahli batil berhujjah dengannya, maka dikhawatirkan ia akan tergelincir baik dalam waktu dekat ataukah kemudian dia terpisah dari kebenaran pada waktu yang agak lama. Ini disebutkan oleh Abu Nasr As-Sijji rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal maqsud anna kutuba ahli al-kalam yustafadu minha raddu ba'dihim ala ba'din. Dan yang dimaksudkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitab-kitab ahlul kalam, orang-orang yang mengedepankan akalnya kemudian menolak sunnah Rasul, menolak as-syari'ah disebabkan karena bertentangan dengan ra'yunya, dengan akalnya, ini diistilahkan dengan ahlul kalam dari kalangan falasifah dan yang semisalnya. Diambil faedah dari kitab-kitabnya ahlul kalam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, raddu ba'dihim ala ba'din, untuk membantah perkataan sebagian kitab-kitab mereka dengan sebagian kitab-kitab yang lain. Wa hadza la yahtaju ilaihi min man la yahtaju ila raddil maqalatil batilah. Maka yang seperti ini tidaklah dibutuhkan kecuali oleh seseorang yang berkeinginan untuk membantah perkataan-perkataan ahli batil. Likauni halam yakhthur biqalbihi, karena apa yang ada di dalamnya terkadang tidak terbesit di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Wala hunaka man yukhatibuhu biha, tidak pula di sana ada seseorang yang bisa menyadarkannya. Wala yutali' kitaban hiya fih, tidak pula melihat kitab yang padanya ada perkara kebatilan-kebatilannya. Wala yantafi' bihi man la yafhamur radd, sehingga tidak dibolehkan seseorang mengambil manfaat dari kitab-kitabnya ahlil kalam kecuali seorang yang memahami bantahan-bantahan di dalam membantah ideologi, demikian pula syubhat-syubhat mereka. Bal qad yastadirru bihi man 'arafa syubha wa lam ya'rif fasadaha, bahkan terkadang akan menyebabkan kemadharatan bagi seseorang yang hanya mengetahui syubhat-syubhatnya saja namun tidak mengetahui seperti apa cara membantahnya, tidak mengetahui kerusakan dari syubhat-syubhat tersebut. Ini terkadang memadrotkan orang yang demikian. Walakin al-maqsudu huna anna hadha huwa al-ilmu alladhi fi kutubihim fa innahum yarudduna batilan bi batil wa kilal qawlaini batil. Namun yang dimaksud seseorang mengetahui kitab-kitab ahli batil adalah tujuannya untuk membantah kebatilan dengan kebatilan ahlil batil. Dan kedua perkataan yang dimuat oleh dirinya dari kitab-kitab ahlil batil keseluruhannya adalah batil. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga mereka para ulama tatkala mengambil salah satu perkataan ataukah kemudian mengambil salah satu isi dari kitab-kitabnya ahlil batil untuk membantah kitab ahlil batil yang lainnya, bukan bertujuan untuk kemudian menganggapnya sebagai kebenaran, bukan bertujuan untuk kemudian mengukurnya sebagai nilai kebenaran yang dibolehkan bagi seorang kemudian mereka membaca isi kitab tersebut. Tidak demikian. Namun tujuannya adalah untuk membantah kebatilan dengan kebatilan dan untuk menerangkan bahwasanya kedua perkataan tersebut adalah perkataan yang batil. Naam. Wa hadza qabla an-nazri wal istidlal, dan yang demikian tentulah dapat dilakukan setelah seorang menelaahnya dan mencari pendalilan-pendalilannya. Amma ba'da ayantahi an-nazru ila tahqiqi ma'na ma hasala 'ala hasabi ma addahu ilayhi al-burhanu syar'i بحيث يحصل له اليقين فلا بد له من الثبات وأن يعرض عن المشككين. Adapun tatkala seseorang sudah sampai pada tahap akhir penelitiannya, ila tahqiqi ma'na ma hasala 'ala hasabi ma addahu ilayhi al-burhanul syar'i, sehingga akhirnya bisa menyimpulkan makna yang bisa disimpulkan sesuai dengan konsekuensi dari pendalilan yang syar'i, بحيث يحصل له اليقين, di mana pemiliknya mendapatkan keyakinan tentang perkara kebenaran, fala budalahu minas sabat, maka yang demikian pastilah akan tetap mengokohkannya, menguatkannya untuk terus berada di atas sunnah walaupun ia membaca kitab-kitab ahlil batil. Wa yu'ridu 'anil musyakkikin, ia tidak kemudian berpaling melihat perkataan mereka, orang-orang yang ragu dari perkara kebenaran tersebut. Yani maksudnya mereka para al-ulama ar-rasikhin yang membaca kitab-kitab ahlil batil dengan tujuan untuk membantah kebatilan-kebatilan mereka. Wa qala al-'allama Abdurrahman al-Mu'allimi rahimahullah, wal 'alim ar-rasikh walladhi idza hasala lahu al-'ilm asy-syafi biqadiyyatin lazimaha. Al-alim, al-rasikh, seorang alim yang benar-benar dalam keilmuannya, yaitu mereka orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu yang syafi, yang bisa menyembuhkan hatinya. Biqadiyatin lazimaha, tatkala menyebutkan sesuatu, maka ia berpegang dengan konsekuensi ilmu tersebut. Walam yubali bima qad yushakiku fiha, ia tidak peduli kepada perkataan mereka, orang-orang yang membuat ragu-ragu tentang ilmu yang dimilikinya. Bal imma ayu'ridu an tilkal musyakkikin, bahkan terkadang ia berpaling dari mendengarkan perkataan orang-orang yang ragu. Wa imma ayata'ammalaha fil dau'i ma thabat, kalau semisal dia menelaahnya, maka ia menelaahnya untuk kemudian dijadikan sebagai tolak ukur timbangan dari apa yang telah kuat di dalam hatinya, untuk membantahnya, untuk menolaknya dan yang semisalnya, sehingga ia akan terselamatkan dari syubhatnya mereka ahlil batil. Wa iyyaka ay yaqudaka fudhulu nafsika wa raghbatiha fi tajribatil ara'i wal madhahib wal madhahib ila al idrari bi aqidatika. Kata Syekh Habibullah, hati-hatilah bila mana akhirnya hawa nafsumu membawa dirimu, demikian pula keinginan tahuanmu membawa dirimu untuk mencoba-coba melihat pendapat-pendapat mereka, orang-orang yang menyelisih kebenaran, ataukah madzhab-madzhab mereka, orang-orang yang menyelisih kebenaran, akan kemudian nantinya membawa pelakunya ilal idrari bi aqidatik, memadaratkan akidah orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya. Wa bima indaka min ilmin ila tashkiki wal hirah, kemudian akan berimbas pada ilmu yang engkau miliki, akhirnya engkau mendapatkan keraguan-raguan dan kebimbangan. warubama ardat al-fakaku wan-najatu ba'da dhalik au walasta fihi, dan barangkali saja akhirnya menyebabkan engkau terlepas dari keselamatan dan bimbingan setelah engkau terjatuh di dalamnya. Fala taqdir, engkau tidak mampu untuk menyelamatkan dirimu darinya. Wa qalul ahwali idha'atul waqti bima la yujdi, dan keadaan yang minimalnya engkau telah menyia-nyiakan waktumu, menghabiskan waktumu dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Wa iyyaka yulbisa 'alaika iblisun bidda'wa annaka tatayaqqanu butlanud dhalal, dan hati-hatilah kalau semisal nantinya iblis membuat keraguan-raguan pada dirimu dengan menyangka, mengklaim dan mengajak serta membisikkan kepada dirimu bahwasanya engkau adalah seorang yang sudah yakin kebatilan mereka ahli dhalal. Bil wuluji fihi, tatkala engkau terjatuh di dalamnya. Wa ma hadza hadyun nubuwah, ini adalah bukan termasuk dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya terkadang ketika seseorang mulai muncul di dalam benaknya untuk melihat, untuk mendengarkan ceramahnya mereka ahli batil, iblis berupaya untuk menggodanya dan berupaya untuk menanamkan keyakinan kepada dirinya bahwasanya dirinya adalah seorang yang sudah meyakini kesesatan orang-orang tersebut, sudah paham tentang kejelekan-kejelekannya, sudah paham tentang pemikiran-pemikirannya. Hati-hati bila mana bisikan-bisikan demikian ada pada dirimu. Itu adalah dari iblis. Ini bukan termasuk dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal firra minal fitan, bahkan larilah kamu dari fitnah. Firaraka minal asad, seperti engkau lari dari binatang singa yang buas yang kekhawatirkan akan menerkamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fitnah ad-dajjal, man sami'a bihi falyan'a anhu. Seseorang yang mendengarkan munculnya dajjal, maka hendaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjauh sejauh-jauhnya dari dajjal. Ia menjauh sejauh-jauhnya dari ad-dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya mu'alif berhujjah dengan hadis ini, tentulah keadaan seorang mukmin faham dan mengerti siapa itu dajjal. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bahkan memiliki sedikit dari iman, ia akan bisa membedakannya dan bisa membaca tulisan kaf, fa dan ra yang berada di keningnya, dan tulisan tersebut akan dibaca oleh semua mukmin walaupun memiliki keimanan yang sangat sedikit di dalam jiwanya. Artinya seseorang yang mengenal dan mengetahui itu adalah dajjal, Rasul tidak menganjurkan dirinya untuk kemudian mendekatinya, untuk kemudian menontonnya, untuk kemudian melihatnya. Namun Rasul menganjurkan agar dia menjauhnya sejauh-jauhnya dari fitnah ad-dajjal, karena fitnah yang ditimbulkan oleh dirinya demikian dahsyat dan demikian besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anzarallahu nabiyyun minal anbiya'i fitnatan asyarra wa adhar min ad-dajjal," atau kama qala Nabi alaihi salam. Tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi Allah azza wa jalla yang memberikan peringatan kepada umatnya tentang munculnya satu fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih memadaratkan dibandingkan fitnah ad-dajjal. Karena fitnah yang berimbas pada fitnah dajjal tersebut adalah sebagai tolak ukur apakah pelakunya sebagai ahli jannah ataukah sebagai ahli nar. Wa qala Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah, dan berkata Abu Muhammad al-Imam ibn Hazm rahimahullah, la tadurra nafsaka fi an tujarriba bihal ara'al fasidah, janganlah kamu mencoba-coba untuk kemudian mencoba melihat, membaca, mendengarkan perkataan-perkataan yang rusak dari kalangan ahli ahwa, ahli bid'ah. Jangan sekali kamu mencoba untuk kemudian mencoba mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang rusak tersebut. Litaral musyira biha wa fasadaha fatuhlik, agar supaya awalnya kamu bertujuan untuk mengetahui perkara-perkara kebatilan yang disyaratkan oleh mereka para ulama, Demikian pula kerusakan-kerusakan mereka seperti apa, kata beliau rahimahullah. Fatuhlik, karena dikhawatirkan kamu akan binasa wal iyadz billah. Fa inna mulamata dzir ra'yil fasidi laka 'ala mukhalafatihi wa anta najin min al makarihi khairun laka min ay yaqdiruka wa yandama kilakuma wa anta qad hasala min makarih. Fa inna mulamata dzir ra'yil fasid laka mukhalafatuhu. Karena celaan untuk mencela seseorang yang memiliki pemikiran yang rusak, cukup bagimu untuk menyelisihinya. Cukup bagimu untuk menyelisih mereka. Tidak kemudian akhirnya seorang dianjurkan untuk melihatnya. Tidak kemudian akhirnya seorang dianjurkan untuk kemudian menimbangnya kembali. Tidak demikian yang diterangkan, demikian pula diajarkan oleh mereka para ulama. Tatkala datang bantahan mereka para ulama tentang pendapat seseorang yang keliru menyelisih sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup bagimu menyelisih perkataannya dan menyelisih mazhabnya. Wa anta najin minal makarihi khairun laka min ay yaqdiruka. Engkau selamat dari sesuatu yang dibenci baik untukmu dibanding engkau akhirnya memiliki kemampuan untuk kemudian bisa terjatuh di dalamnya. Wa yandamu kilakuma, sehingga menyebabkan akhirnya antara orang yang memiliki pendapat yang rusak tersebut dengan dirimu, kedua-duanya terjatuh ke dalam penyesalan. Wa anta qad hasalta min al-makarih, dan keadaan dirimu dengan menyelisihi perkataan orang yang menyelisihi kebenaran tersebut dan tidak melihat perkataan-perkataan mereka adalah pada hakikatnya telah mendapatkan keselamatan dari sesuatu yang engkau benci tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit penjelasan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, yang di dalamnya berisikan pentingnya seseorang untuk adab an-nazri fi aqwal al-mukhalifin, tidak melihat perkataan mereka orang-orang yang menyelisih kebenaran, namun yang harus dilihat adalah perkataan mereka para ulama al-kibar ar-rasikhin, untuk kemudian menjadikannya sebagai bimbingannya dan nasihat untuk dirinya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ada pertanyaan yang masuk ke kita. Apakah saya telah berdosa mengizinkan saudara saya menikah dengan orang sururi atau roja berharap dia mau rujuk? Nah, kalau semisal ternyata dengan akhirnya ia mengizinkan saudaranya untuk menikah dengan seorang yang memiliki paham menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salam, menyebabkan akhirnya ia semakin jauh dari kebenaran, maka yang demikian adalah satu yang tercela. Bahkan sebagian salaf menyebutkan, wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Sebagian salaf menyebutkan, barang siapa yang menikahkan seorang wanita yang ia cintai, yang mungkin dia sebagai putrinya, mungkin dia sebagai saudarinya, atau yang semisalnya, ia nikahkan bersama seorang ahli bid'ah yang menyimpang, maka faqad qata'a rahimaha. Pada hakikatnya dia telah memutus hubungan silaturahmi dengan wanita tersebut. Karena sangat-sangat dikhawatirkan nantinya yang dihasilkan adalah sebaliknya. Putrinya menjadi menyimpang sebagaimana suaminya. Putrinya akhirnya menjadi seorang yang tersesat sebagaimana suaminya. Kemudian nantinya akan berimbas pula kepada anak-anak mereka. Kalau semisal ternyata mereka adalah orang-orang yang menyimpang, yang menyelisih sunnah, yang menyuarakan kebid'ahan, maka pada hakikatnya orang yang memiliki hubungan dengan dirinya telah memutus hubungan dengannya, dengan anak-anaknya. Karena disyariatkan bagi seorang untuk menyelisihi mereka ahli batil, menghajarnya dan meninggalkannya. Naam. Ini sama halnya, ya kan, memberikan daging yang enak kepada buaya. Nah, bukan kemudian tujuannya untuk menangkap buaya tersebut, bisa jadi yang memberikan akhirnya dimangsa juga kan oleh buayanya. Ya, dimangsa juga oleh buayanya. Afan Ustaz, bolehkah kita mengetahui penyimpangan tanpa mengetahui bantahannya, namun berkeyakinan dalam hati bahwa ini pasti ada bantahannya, hanya saja saya belum tahu, kemudian menanyakan kepada asatidz untuk mengetahui jawabannya. Jazakallahu khairan. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh seorang adalah tatkala mengetahui penyimpangan, dia mengetahui pula bantahannya. Tujuannya adalah agar supaya semakin memantapkan keyakinannya, semakin memantapkan akidahnya dan manhajnya. Nah, sesuatu yang jelek akan semakin terlihat jelek tatkala kita melihat lawannya, ya kan? Tatkala melihat lawannya. Al-husnu yudharu bihusniha al-diddu, fabididdiha tatabayyanul asya. Sebagian saya menyebutkan satu kebaikan akan semakin nampak dan jelas itu sebagai kebaikan tatkala kita melihat lawannya. Seorang itu putih, kita tahu itu putih, bagus putih itu, tatkala kita melihat ada yang hitam, ya kan? Tatkala kita melihat ada yang hitam. Kalau semisal semua orang kita lihat hitam semuanya, enggak ada bedanya antara hitam dengan yang putih, ya kan? Mungkin bisa jadi yang hitam itu adalah sebagai seorang yang putih menurutnya, karena dia tidak melihat lawannya. Fabididdiha tatabayyanul asya, dengan lawan itulah akhirnya nampak jelas sesuatu pada seseorang. Demikian pula kebatilan, pasti ada lawannya, yaitu kebenaran. Kebenaran pasti ada lawannya, itu kebatilan. Sehingga tatkala seorang melihat kebatilan, maka ia wajib pula untuk melihat lawannya berupa kebenaran. Karena jangan sampai nantinya akhirnya hanya sekedar, mungkin itu sekedar persangkaannya, ataukah mungkin ya hanya sekedar berita yang ia dengarkan tanpa mengetahui bantahannya. Ketika ahli batil berupaya untuk berdiskusi dengannya, ataukah mungkin di sana ia melihat adanya fitnah yang akhirnya ia tidak kuat untuk menanggungnya karena tidak melihat kebenaran. Demikian pula bantahan dari fitnah tersebut, akhirnya ia larut padanya sebagaimana larutnya mereka ahli al-batil. Nah, sehingga penting ya masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita mengetahui ahli al-batil berikut dengan kesesatan-kesesatan mereka. Kita mensyukuri sebagai seorang yang menyimpang, kita harus tahu minimalnya beberapa poin yang diterangkan oleh mereka para ulama karena perkara A, B, C dan D, demikian demikian dan demikian. Itu penting. Itu penting. Kita melihat jamaah A adalah jamaah yang menyimpang disebabkan karena demikian dan demikian, ideologinya ataukah manhajnya ataukah amalannya menyelisih sunnah Rasul. Rasul mengatakan demikian, namun mereka demikian dan demikian. Ini penting. Ini penting. Yang demikian perlu untuk kemudian seorang mengetahuinya. Araftu syarra la li syarri walakin li atawaqqihi. Faman lam ya'rifi asyarra minal khair yaqa'u fihi. Saya mengetahui kejelekan bukan dalam rangka untuk terjatuh ke dalam kejelekan, tapi tujuan saya mengetahui kejelekan adalah agar supaya melindungi diri saya jangan sampai terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Seorang yang tidak membedakan, tidak mampu membedakan antara kejelekan dengan kebaikan, maka dikhawatirkan nantinya ia terjatuh ke dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Wal'iyadzubillah. Melihat jin ini sesuatu yang disebutkan tentang kemungkinannya. Bahkan diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini melihat jin, bahkan berbicara dengan jin, ya kan? Sehingga Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, shadaqaka wa huwa kadzub, perkataannya benar sementara dia adalah seorang yang dusta. Nah, ini sesuatu yang memungkinkan tatkala seorang melihat jin tersebut. Ini sehingga jin bisa dilihat dan terkadang bisa seorang berbicara dengan jin. Namun yang perlu untuk kemudian diperhatikan di sini, tidak dibolehkan seorang memiliki rasa takut yang berlebihan kepada jin sampai akhirnya dengan rasa takut tersebut menyebabkan ia meninggalkan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takut melihat jin yang kebetulan rumahnya di samping kuburan yang terkenal angker, kebetulan masjidnya di seberang kuburan, akhirnya ketika malam tiba dia tidak pernah sholat di masjid, ya kan? Isya berkumandang azan, dia enggak mau menghadiri masjid tersebut. Ataukah sebaliknya, seorang ummahat karena takut kepada jin akhirnya melarang suaminya untuk menghadiri majelisul ilm. Melarang suaminya untuk kemudian pergi sholat. Maaf mas, saya takut, sini aja mas. Nah, melarang suaminya untuk kemudian menghadiri majelisul ilm. Alasannya takut, karena baru malam kemarin dia melihat penampakan demikian dan demikian. Kalau seperti ini yang terjadi, maka ketahuilah bahwasanya makar setan kepada dirinya dikatakan sebagai makar yang berhasil. Karena setan berupaya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka setan berupaya untuk menyesatkan manusia dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau semisal setan berhasil menggoda satu keluarga, akhirnya keluarga tersebut jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla, maka bisa dipastikan makar setan berhasil kepada dirinya. Namun berbeda halnya dengan keadaan seorang yang ketika setan berupaya menggodanya, dia menolaknya dengan menyelisihinya, dengan menampakkan keberaniannya dan memberikan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita katakan makar setan itu lemah dan dia berhasil mematahkannya. Allah Azza wa Jal berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar setan itu sangat lemah, mudah dipatahkan oleh seorang yang beriman, yang memberikan rasa takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini bisa antum praktekkan. Melihat ada jin, antum berani mengusirnya, melemparnya dengan sendal, melemparnya dengan sapu, bahkan berupaya untuk mengejarnya, mencarinya. Nah, ini pasti bisa dipastikan setelahnya tidak akan nampak lagi jin tersebut. Tidak akan nampak jin tersebut. Seorang istri ketika ditinggal suaminya belajar, ataukah mungkin ronda, ataukah mungkin karena tugas daurah sehingga akhirnya harus bermalam di tempat tugasnya. Seorang istri melihat adanya penampakan, tidak kemudian langsung lari, tidak kemudian menutup selimut di wajahnya, menutup bantal di mukanya, tapi langsung berdiri, mendatanginya, mengejarnya, melihatnya, dan berupaya untuk mengusirnya. Bisa dipastikan malam yang setelahnya, jin itu tidak akan berani menampakkan dirinya di hadapan seorang wanita tersebut. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah, mudah dipatahkan, mudah diketahui itu sebagai tipu muslihat, mudah untuk kemudian kita berupaya untuk menolaknya dan membantahnya. Namun berbeda halnya bila mana seorang berupaya ketika muncul adanya godaan dari syaitan, dia menelannya, punya rasa takut, berupaya untuk kemudian menghubungi suaminya, berupaya untuk kemudian agar supaya dia terus senantiasa dijaga dan yang semisalnya. Bisa kita pastikan fitnah yang datang setelahnya jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin pada malam yang pertama dia hanya melihat adanya kursi yang bergeser. Mungkin bisa tidak menutup kemungkinan malam yang berikutnya semakin bertambah. Malam yang berikutnya semakin bertambah. Akhirnya terjatuh ke dalam praktek kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Minimalnya kemaksiatan. Ia tidak mau lagi untuk kemudian menghadiri majelisul ilm. Ia tidak mau lagi untuk kemudian melakukan qiyamul lail. Ia tidak mau lagi untuk kemudian menghadiri tempat-tempat ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takut yang mendominasi pada diri orang yang mengalaminya. Ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, inna syaitana lakumul adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh untuk kalian, maka posisikanlah mereka sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan mengajak para pengikutnya agar supaya menjadi ahli neraka sa'ir, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa subhanakallahu wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.